Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdillahi fawal muhtad. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang semoga selalu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pagi di mimbar Nurussalam yang selalu kita nantikan, semoga kita bisa mengawali aktivitas hari ini dengan penuh hikmah yang penuh keberkahan. Telah hadir di sekitar kita, di studio yang kita hormati, guru kita yang datang dari jauh, dari Pekalongan, Ki Sam Ari Saroni MA. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan cukup letih. Saya kira tadi dengar 9 jam perjalanan. Yang sebelah kanan kita adalah Kiai Haji Saiful Bahri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio kami. Sama-sama. Beliau datang jauh dari Pekalongan untuk berbagi hikmah dengan kita semua. Izinkan Pak Kiai, kita akan memperkenalkan yang hadir studio di depan kita yang cukup menawan dan kuning semua ini. Dari Jemaah Majelis Taklim As-Solihat Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Sebelah kiri kita juga sama dari Majelis Taklim Nurul Hasanah dari Tanjung Priok Jakarta Utara. Assalamualaikum. Nah, juga akan hadir di kita, sebelah kanan kita, dia akan berbagi syair hikmah, yaitu grup Qasidah Salawat dari An-Nabawi PT IKI Jakarta. Assalamualaikum. Mari kita awali hikmah pagi ini tidak lain dan tidak lupa dengan hikmah yang agung, yaitu pembacaan suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Abdul Muthalib dan Sari Tilawah oleh Nur Laila Ansor, yang akan membacakan surat, dua surat sekaligus, yaitu surat Fusilat ayat 30 dan surat Ali Imran ayat 185. Alayhi tafadzal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم وأبشروا بالجنة ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mimbar Nurul Salam yang berbahagia. Tema pagi ini cukup sedikit menegangkan bagi kita semua. Temanya adalah kematian dalam perspektif Al-Qur'an. Tadi saya mendengar lantunan Sang Qari dalam satu ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap napas pasti akan mengalami maut. Kadang jarang sekali tema maut ini diangkat karena keburu takut membahas tema itu. Ketakutan sekali. Justru bahwa kita coba angkat di sini maut perspektif Al-Qur'anul Karim. Kita sering tahu hanya dari sisi ritual saja. Orang ini meninggal dibakar. Orang itu meninggal dihanyutkan di lautan. Orang ini meninggal dikuburkan. Kemudian kadang-kadang disimpan di pegunungan. Itu hanya budaya. Lantas bagaimana Al-Quran menjawabnya? Pernah sekali kami mendengar sabda Rasul dalam satu hadis bahwa ada dua nasihat yang aku tinggalkan untuk kalian semua, kata Rasulullah SAW. Satu adalah Al-Quran nasihat yang berbicara. Yang kedua nasihat yang tidak berbicara. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua nasihat yang tidak berbicara, yaitu maut. Mari kita kupas keisamani maut kematian perspektif Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang hadir di studio TVRI dan seluruh pemirsa di seluruh tanah air, pada hari ini, pagi ini kita akan berbicara tentang kematian. Tetapi bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi justru persiapkan diri untuk agar kita mempersiapkan diri. Karena mau tidak mau, maut, kematian pasti akan menghampiri kita semua. Betapapun gagahnya seperti Kang Rashid, saya kira tetap orang akan mengalami kematian. Barangkali sebelum saya menyampaikan tentang kematian, saya ingin tanya dulu kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu yang hadir di studio dan mas-mas ini, tolong dijawab, sudah pernah mati apa belum? Belum. Oke, belum pernah mati. Padahal yang namanya mati adalah ketiadaan hidup. Jadi orang itu kalau tidak hidup, mati. Kang Rashid, saya tanya, tahun berapa lahir? 79. 79, berarti sekarang umurnya 16 tahun. Sebelumnya belum ada kehidupan. Karena sama teman yang saya hitung siangnya saja, kena bonus. Kalau dua kali ya 32 kira-kira. Tahun 79 itulah Kang Rashid mulai hidup. Sekarang pertanyaan saya, sebelum tahun 79, Kang Rashid ini sudah hidup apa belum? Sedang dipersiapkan. Belum kan? Kalau tidak hidup, berarti mati. Tapi ini saya tidak sedang bermain kata-kata. Jadi Al-Quran sendiri sebetulnya sudah mengatakan. Di dalam ayat disebutkan, ada ayat, Qalu Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini. Sesungguhnya engkau Allah mematikan kita semua ini dua kali dan menghidupkan juga dua kali. Kapan kehidupan pertama kita? Kehidupan pertama kita, kematian pertama kita adalah sebelum manusia lahir ke dunia. Jadi sebelum ibu-ibu, bapak-bapak lahir di dunia, ini posisinya adalah mati. Ini menurut Al-Quran. Setelah lahir menjadi hidup. Setelah hidup nanti kita akan mati lagi. Setelah mati akan hidup lagi. Makanya kematian terjadi dua kali, hidup juga akan terjadi dua kali. Dan kehidupan yang terakhir itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, kalau saya tanya ibu-ibu sekali lagi, apakah ibu-ibu ini sudah pernah mati? Ya, belum lagi. Apakah ibu-ibu, tolong dijawab, apakah ibu-ibu ini sudah pernah mati? Berarti sekarang hidup lagi? Mayat hidup dong. Oke, okay. Memang itu kenyataannya. Di dalam ayat lain juga Al-Quran mengatakan, Kaifatakfuruna billah wa kuntum amwat. Bagaimana Anda itu mengkufuri nikmat Allah, wa kuntum amwata, sedangkan kamu itu dulu semua mati. Fa'ahyakum, maka kemudian Allah menghidupkan kamu. Thumma yumitukum, maka kemudian mematikan lagi. Thumma yuhyikum, maka kemudian menghidupkan lagi. Jadi itulah di dalam pandangan agama, bahwa kematian terjadi dua kali, kehidupan juga terjadi dua kali. Sekarang ini kita sedang menjalankan kehidupan yang pertama. Kematian yang pertama sudah berlalu. Tetapi anehnya ibu-ibu sekalian, pada dasarnya naluri manusia ini enggan untuk mati. Saya yakin ibu-ibu itu kalau berdoa pasti minta diberi umur. Kalau saya doakan, mau enggak bu umurnya panjang? Mau enggak? Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur. Amin. Yang kenceng, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Temennya udah mati, semua masih hidup terus. Ya, gimana sih? Katanya kepingin panjang. Makanya kalau sudah tua itu doanya jangan panjang umur terus, tetapi mudah-mudahan diberi berkah umur. Berkah umur itu artinya kalau memang harus panjang umur sampai tua, ya diberi kesehatan, bisa beribadah. Tetapi kalau memang daripada hanya hidup di atas ranjang karena sudah pikun, sudah sakit-sakitan, ya mendingan Allah silahkan diambil dengan kematian yang husnul khatimah. Tapi memang pada dasarnya manusia seperti itu, enggan untuk mati. Inilah juga salah satu penyebab kenapa pada saat itu Nabiullah Adam alaihissalam berhasil digoda oleh iblis, Kang Rashid. Salah satu alat Nabi Adam, salah satu alat iblis di dalam menggoda Nabi Adam adalah menawarkan kehidupan yang kekal. Hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau enggak kamu saya tunjukkan syajaratil khuldi, pohon kekekalan. Artinya apa? Kalau nanti engkau memakan pohon ini, maka kamu akan kekal, tidak akan mati. Syajaratul khuldi. Nah, dan ini sampai sekarang di sekolah-sekolah diajarkan buah yang dimakan oleh Nabi Adam namanya buah khuldi. Tapi sesungguhnya nama itu yang memberi adalah iblis. Dan itu dalam rangka bohong. Maka saya ini yakin nama buah itu bukan nama buah khuldi, karena itu iblis berbohong. Ya. Cuma sayangnya saya juga enggak tahu nama sesungguhnya apa gitu. Ya udahlah, sudah kadung. Siap. Sudah kadung pengetahuannya seperti itu. Ya udah, ikut iblis dikit. Menarik, Pak Kiai. Menarik. Maut, beliau menyampaikan bahwa kita sudah menghadapi maut yang pertama kali, kita dihidupkan kembali dan kita akan masuk ke hidup yang kedua. Pak Kiai, saya pun mohon keterangannya bahwa bagaimana kita mempersiapkan itu untuk kehidupan yang kedua yang kekal abadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di studio TVRI yang berbahagia, Bapak, Ibu, para pemirsa TVRI di seluruh tanah air, yang mudah-mudahan semuanya bangsa Indonesia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah mati tadi ya, orang hidup itu memang harus berani mati, Bu. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau takut hidup, mati saja. Jadi berani hidup harus berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Karena kita sudah terlanjur hidup, ya kita jalanin. Nanti kan akan mati sendiri. Cuma berbicara masalah mati ini, ada kiat-kiat bagaimana orang itu biar hidup lama. Ibu-ibu pengen gak, Bu? Hidup yang lama pengen gak? Pengen gak hidup yang lama? Pengen. Mau apa? Jadi orang itu bisa hidup lama, dalam artian sekalipun sudah mati tetapi sepertinya masih hidup. Masih hidup. Konsepnya, pertama, kita memang harus berjuang. Barangkali contoh yang konkret di tanah air kita, Proklamator Republik Indonesia, siapa? Bung Karno. Bung Karno. Presiden Gus Dur. Kenal Gus Dur enggak? Sudah meninggal apa masih hidup? Sudah meninggal kan? Tetapi sampai detik ini, Bu, yang datang silaturahim ke sana itu tidak kurang dari 50 bis setiap hari. Pikirannya selalu masih dibicarakan orang banyak. Bahkan banyak orang yang mengamini Gus Dur katanya. Dulu Gus Dur pernah bilang DPR itu kayak taman kanak-kanak gitu kan. Sekarang banyak orang yang mengamini pendapatnya Gus Dur. Kenapa? Karena beliau, baik Bung Karno, Gus Dur, karena perjuangannya, walaupun sudah meninggal, tetapi sepertinya hidup. Masih hidup. Bahkan Gus Dur itu masih bisa memberikan penghidupan kepada orang yang masih hidup. Coba bayangin, kalau satu hari 50 bis, berarti bis yang disewa itu kan 50. Gus Dur masih memberikan bisyarah, kontribusi kepada pemilik bis, kepada supir bis. Belum lagi di sekeliling Pondok Tebu Ireng itu sekarang, Masya Allah, isinya orang jualan. Berarti memberikan makan, rizki kepada orang-orang yang jualan di sekitar itu. Ya. Ini karena perjuangannya kekal. Di dalam Al-Quran itu ada kan, ayat, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang dimaksud wa atharahum itu kan karena perjuangannya. Ya. Barangkali itu ya yang perlu kita sekalian itu, mari hidup ini juga kita gunakan untuk berjuang biar hidup kita itu abadi. Karena kadang-kadang orang, ada juga orang yang masih hidup tapi dianggapnya sudah mati, nggak dianggap. Kalau fotonya Gus Dur dijual kan laku, fotonya Bung Karno kan dijual laku, kalau fotonya ibu hayun layamut. Terima kasih Pak Kiai. Ternyata memang ada konsep hidup abadi bisa kita rasakan apa hasil perjuangannya. Seperti tadi beliau mencontohkan Bung Karno dan Gus Dur almarhum, semoga Allah menerimanya. Di sini ada kontribusi syair yang cukup kita menggelitik di telinga. Judulnya adalah Maut. Silakan. Israel datang memanggil, jasad terbujur di tembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di tembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Hanya sebagai pembela di akhir masa, hanyalah amal yang kita bawa sebagai pembela di akhir masa. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Mimbar Nurul Salam yang berbahagia, hikmah pagi yang sedikit kita merasakan begitu tegang dan begitu merasa kita belum siap kedatangan kematian itu. Perasaan itu selalu meliputi kita semua. Tetapi ternyata kematian akan selalu hadir di kehidupan kita. Pak Kiai Rani tadi menyampaikan bahwa kita sudah mati dan dihidupkan kembali, dan kita akan mati dan akan hidup yang lebih abadi. Sering sekali kami mendengar sabda Rasul bahwa Ish kariman omut sahidan, pilihan dua, hidup mulia atau mati syahid. Lantas bagaimana kita mempersiapkan untuk hidup mulia dan mati pun mati yang syahid sehingga kita dapat husnul khotimah? Silakan Pak Kiai, bagaimana bekal persiapan itu? Terima kasih. Sebelumnya saya akan melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa naluri manusia itu pada dasarnya enggan untuk mati. takut terhadap kematian. Kenapa sampai muncul adanya ketakutan terhadap kematian? Kenapa manusia ini takut mati? Itu tidak lain disebabkan pertama dia mengira bahwa apa yang kita miliki sekarang ini lebih baik dari apa yang akan terjadi sesudah kematian. Terutama orang-orang yang di dunia ini sudah serba kecukupan, rumah sudah megah, mobil banyak, kehidupan semua sudah enak, dia akan menganggap bahwa kehidupannya sekarang ini adalah yang terbaik. Sehingga dia takut kalau pada satu saat ajal akan menjemputnya. Aduh, kalau saya, iya, kalau saya mati nanti rumah saya yang mega ini siapa yang mau menempati, anak saya juga sudah kaya-kaya semua. Ya siapa suruh bikin rumah yang indah. Kan begitu. Jadi dia merasa bahwa kehidupan sekarang ini lebih bagus. Dan dia tidak memahami makna hidup dan mati. Sehingga orang menjadi takut kalau kematian itu akan menjemput. Tapi ya apapun, mau takut mau tidak takut, kita juga tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Hanya kapan saja kan, hanya masalah waktu saja. Ibu-ibu mati duluan, saya belakangan boleh? Ya iyalah. Atau saya yang belakangan, ibu yang duluan, sok monggo wae kata Kang Rasid. Ya saya mah sabar. Ini kan hanya masalah waktu. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam pandangan agama bahwa kematian itu adalah pintu gerbang awal dari sebuah perjalanan panjang. Bahkan seseorang akan mendapatkan kehidupan yang sempurna setelah dia mengalami kematian. Karena kehidupan akhirat itu sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Kenikmatan akhirat itu adalah kenikmatan yang sempurna. Kalau kenikmatan dunia ini kan terbatas. Ibu-ibu ini suka apa sih? Misalkan sate. Udah dikasih sate 10 sindik, makan, kenyang. Kasih lagi 20, nikmat? Itulah. Itulah keterbatasan kehidupan kita. Jadi betapapun dia sangat hobi sekali dengan makanan tertentu, kalau sudah kenyang, selesailah kenikmatan itu. Ada batasnya. Ada batasnya. Ada yang suka ngeledek, yang perokok itu, saya masih punya satu kenikmatan lagi katanya, karena dia perokok. Tapi itu putus, nanti juga selesai. Nah, karena itu bahwa dengan adanya kematian itu justru menimbulkan kehidupan kita itu dinamis, menimbulkan kita itu menjadi terkontrol, menimbulkan kita itu menjadi semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Coba kalau ibu tidak pernah mengingat mati, tidak pernah percaya kalau nantinya akan mati, apa yang terjadi? Kehidupan bisa seenaknya, tidak lagi terkontrol, tidak mau ibadah, tapi karena takut mati, ya ada kendali, akhirnya mau beribadah. Meskipun kalau ibadah tujuannya karena takut mati, ya kurang pas. Ya kan, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mati itu justru bagi orang mukmin seperti ibu-ibu ini, Allahumma amin, akan menjadi pintu awal untuk kehidupan yang sempurna. Dengan demikian, menurut pandangan agama, kematian itu justru sesuatu yang sangat indah, justru sesuatu yang tidak menakutkan, justru sesuatu yang sangat baik apabila dipersiapkan dengan amal kebaikan, amal baik, amal yang soleh. Jadi mati itu sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak jelek, sesuatu yang bagus di dalam pandangan Islam. Maka dari itu, mau gak kalau mati sekarang? Kan bagus. Ya artinya bukan berarti kita akan mati sekarang, tetapi dari sekarang kita akan mempersiapkan, menumpuk amal kebaikan agar nanti begitu ajal itu harus menjemput kita, kita sudah siap. Nanti malaikat akan turun, akan menghibur kita. Bagaimana rasanya orang yang sedang sakaratul maut? Nanti insya Allah kalau masih ada waktu akan saya lanjutkan tentang itu. Sampai. Tapi barangkali kita akan dengarkan dari Pak Kiai Saiful Bahri. Ya, terima kasih Pak Kiai Samani. Pak Kiai Saiful, kita pernah mendengar Rasul menyampaikan satu pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wahudizada kamilan fa'in kaparoba'in. Wahai Abu Dzar, siapkan bekalmu karena perjalananmu masih jauh. Ternyata kematian itu bukan perjalanan terakhir, ternyata ada kehidupan yang setelah itu. Berarti perjalanan kita masih jauh. Bekal apa pakai supaya kita sampai ke tujuan itu? Ya, terima kasih. Sedikit saya naruskan tadi, kalau tadi saya menyebut dua tokoh itu hanya salah satu, masih banyak tokoh-tokoh nasional yang namanya diabadikan. Kemudian di gang-gang kita juga ada nama-nama tokoh kan, ada Gang Haji Daun, Haji siapa aja lah, orang-orang yang pernah berjuang di daerah itu, namanya diabadikan. Nah, di dalam Al-Quran tadi saya sebut salah satu ayat yang menyebabkan orang itu hidupnya kekal karena amalnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ay ma tusannu bihi. Oleh karenanya kita perlu, yang namanya perjuangan ini jangan diartikan yang bawa senjata. Ya, orang yang punya suara yang baik seperti Mas Tolib, kita berjuang pakai suaranya untuk baca Quran, untuk adzan kan. Kalau suaranya jelek kayak radio rusak terus adzan kan, orang lari semua nanti. Kalau Pak Sam'ani pindah ceramah, ya berjuang pakai ceramahnya. Ibu-ibu di rumah, kalau enggak ada majelis taklim, kita dirikan majelis taklim. Yeah. Insya Allah sepanjang majelis taklim itu berjalan, walaupun ibu sudah meninggal, ini kan amalnya masih terus. Nah, wanukodim. Mengalir. Mengalir terus. Ini sebagai bekal yang abadi. Oleh karena saya sebut orang yang ingin hidup lama. Karena walaupun sudah meninggal, amalnya ini masih terus mengalir seperti masih hidup. Di kampung ibu-ibu misalnya nggak ada orang yang pakai jilbab. Ibu-ibu memulai pakai jilbab. Akhirnya orang-orang pada ikut jilbaban semua. Tapi ya pakai baju bu ya, jangan pakai jilbab doang kan. Ya betul. Nah, selama itu jilbab orang masyarakat ikut, wah siapa yang memulai? Inilah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi sebagai bekal ini sanah yang hasanah. Jadi bagaimana kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya ada ketua, ada anggota, sama penting. Ada ketuanya enggak ada anggotanya ya repot. Ada anggotanya enggak ada ketuanya ya repot kan. Jadi bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama sebagai bekal untuk kehidupan yang hakiki nanti. Walal akhiratu khairun laka minal aula. Ya, kehidupan di alam akhirat itu kan lebih utama daripada kehidupan yang pertama itu yang dimaksudkan di dunia. Ya, ini perbekalannya yang pertama kita perjuangan. Terima kasih Pak Kiai. Saya lihat ibu-ibu di sini ada yang nampak ingin tanya Pak Kiai katanya nih. Saya kira kematian prospektif dalam Al-Quran. Silakan Ibu di tengah untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Nafsiah dari Majelis Taklim Jakarta Pusat As-Solehat. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, apakah seorang laki-laki yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya, tiba-tiba di jalan dia ketabrak mobil gitu kan, ketabrak mobil, sedangkan dia gak beriman kepada Allah, gak sholat gitu, tapi itu apa termasuk dia mati syahid atau mati kayak ya, gitu, mat konyol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali. Oke, sama nih. Apa kategorinya seorang bapak di rumah tangga ya, mencari nafkah? Yang lain. Ditambah juga kedua, ya, kita gabungkan boleh. Guru kita persilakan untuk pernah kembali supaya digabungkan dan jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hatimi, Majelis Taklim Nurul Hasanah Tanjung Priok Jakarta Utara. Yang ingin saya tanya kepada Pak Kiai, apakah orang yang sudah meninggal bisa merasuki jiwa untuk bagi yang hidup, contohnya orang-orang kesurupan? Untuk jawabannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kategori mati, apakah ketika seorang bapak rumah tangga mencari nafkah dan meninggal? Kedua, orang yang hidup kesurupan, kadang-kadang minta aneh-aneh ya. Apakah hal itu datang dari kematian yang saya pakai? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik sekali, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, jadi begini, pada dasarnya orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati dalam kondisi beribadah, itu yang termasuk salah satu yang dinamakan mati syahid. Mati syahidannya. Mati syahid. Nah, kategori ibadah ini macam-macam. Ibadah didefinisikan sebagai kulluma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Jadi apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ibadah. Ini sebelum nanti menjawab apakah itu syahid atau tidak, harus kronologisnya seperti itu. Jadi segala yang diridhai dan dicintai itu ibadah. Kira-kira kalau ibu datang ke sini ikut majelis taklim, ini diridhai Allah apa enggak? Diridhai kan? Berarti ibu sekarang ini masih apa? Ibadah kan? Nanti pulang kemudian menyiapkan makanan buat suami, diridhai Allah enggak? Diridhai kan? Itu juga ibadah. Suami kita mencari nafkah yang halal, diridhai Allah enggak? Diridhai Allah, karena mencari nafkah itu juga salah satu perintah Allah, kewajiban suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Maka ketika ada seorang suami, seorang laki-laki sedang mencari nafkah, itu namanya masih melakukan amalan fi sabilillah. Orang yang meninggal dalam kondisi fi sabilillah itu termasuk kutila syahidan. Dia termasuk orang yang mati syahid. Tetapi ada satu permasalahan tadi di dalam pertanyaan ibu itu, kondisi orangnya itu tidak sholat. Kalau hanya sekedar tidak sholat itu masih bisa, meskipun urusan orang tidak sholat itu dosa lain ya, dosa tersendiri. Tapi kalau sudah orang tidak beriman, ya ini lain lagi, karena orang yang tidak beriman tentu segala aktivitasnya tidak fisabilillah. Namanya juga tidak, landasan segala amal yang kita lakukan ini kan harus beriman. Itu kan hampir semua ibadah. Makanya puasa saja kan yang dipanggil siapa? Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak hai. Enggak dipanggil kan? Ya, karena itu ketika kuncinya adalah semua aktivitas yang diridhai oleh Allah itu adalah ibadah. Semua ibadah itu berarti fisabilillah. Ketika terjadi kematian dalam proses itu, maka orang itu termasuk kematiannya mati syahid, karena sedang menjalankan amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kesurupan. Ini atau mau bagi-bagi silahkan. Susahnya harus dibuktikan secara empiris ya. Alhamdulillah saya belum pernah kesurupan. Tetapi dalam teori agama, orang yang sudah mati itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang masih hidup. Kalau apakah itu masih bisa diajak komunikasi atau tidak, apakah itu bisa ditawasuli atau tidak, ini khilaf. Kalau saya sendiri termasuk orang yang percaya bahwa amalan yang kita kirimkan sampai kita bisa bertawasul kepada orang-orang soleh meskipun sudah meninggal. Tapi ini memang khilaf. Sebagian umat Islam kalau sudah meninggal tidak bisa dijadikan wasilah. Tetapi kalau dibilang merasuki kepada jiwa kita, itu jelas tidak bisa, karena kehidupannya sudah lain. Bagaimana dengan ada orang-orang yang kesurupan? Kalau jin mungkin. Jin. Tahu jin kan? Pernah lihat? Oh. Kok tahu? Kok tahu dari mana? Jin itu kan di mana-mana ada. Ya? Termasuk di sini ada jin enggak? Yang mana? Ya, jadi kalau ada orang kesurupan, itu bukan arwah seseorang yang telah meninggal. Karena tadi saya bilang, manusia itu hidup dua kali, mati dua kali. Ketika dulu hidup pertama pada sebelum lahir, orang yang sebelum lahir tidak bisa memasuki dunia kehidupan sekarang. Ketika orang itu sekarang sudah meninggal, sekarang hidup juga tidak memasuki dunia alam barzah. Pada saat dia nanti sudah mati, itu sudah berganti alam, tidak bisa lagi memasuki kepada dunia kita. Tetapi kalau jin itu kan memang masih hidup. Dia memang diberi, karena namanya juga makhluk halus ya. Makanya kalau saya nggak bisa ngomong halus itu pantas, karena saya bukan makhluk halus. Maka bahasa saya agak cantar. Jadi yang jelas tidak bisa masuk ke dalam seseorang orang yang sudah mati itu. Jadi yang kesurupan itu mungkin itu jin aja lah. Iya, jin bisa. Pak Kiai Saiful mungkin menambahkan tadi tentang mati, apakah yang terjadi karena itu atau kesurupan seperti apa yang terjadi itu? Iya, terima kasih. Ada sebuah ungkapan atau kaidah begini. Kamin yatasawwaru bi amalid dunya fayasiru bi amalil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru bi amalid dunya bisu'in niyyah. Jadi banyak amalan perbuatan yang kelihatannya urusan duniawi tetapi bisa menjadi urusan ukhrawi. Dalam arti mendapatkan pahala. Kelihatannya urusan duniawi seperti tadi bekerja. Kerjaan cari duit itu urusan apa, Bu? Urusan duniawi kan? Tetapi kalau berangkatnya cari kerja, mencari nafkah itu niat untuk memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah itu adalah sebuah kewajiban, berarti dia dalam rangka melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban. Kalau memang dia meninggal di dunia di tengah jalan, bisa dikategorikan mati syahid. Cuman persoalannya, apakah seseorang itu setiap keluar, setiap mencari nafkah itu niat untuk mencari nafkah atau tidak? Nah, ini yang tahu mereka sendiri, Pak. Ya. Kan begitu. Begitu juga sebaliknya, kamin amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru bi amalid dunya fi su'in niat. Banyak amal pekerjaan yang kelihatannya urusan akhirat. Ngaji, pengajian, jamaah, ini urusan akhirat apa dia, Bu? Akhirat, tapi ibu datang sini niatnya mau pamer baju, mau pamer gelang, sehingga kerudung yang nggak lepas dibetulin terus misalnya kan, akhirnya gelangnya kan bunyi kerincang, kerincing gitu. Kalau nawa itunya ini mau pamer urusan duniawi, ya walaupun dia kelihatannya ngaji, nggak dapat pahala apa-apa. Dapatnya cuma urusan dunia. Wah, si ibu hebat, gelangnya satu renteng ini kan, bagus, bajunya bagus, kan seperti itu. Jadi sangat bergantung bagaimana niat seseorang. Oleh karena innamal a'malu binniyat. Nah, ini yang kedua kaitannya dengan tadi jin. Ya memang barangkali memang jin itu memang sebuah makhluk yang diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyerupai. Jadi sebenarnya jin tetapi bisa menyerupai ayah, bisa menyerupai ibu mungkin kan gitu. Akhirnya kelihatannya ayahnya yang masuk atau tetangganya yang masuk, padahal itu bukan, karena memang jin punya kelebihan bisa menyerupai kan. Itu barangkali sedikit nambah tentang yang kesurupan itu. Tapi kaitannya dengan amal sekali lagi sangat bergantung kepada bagaimana nawa itu, niat kita. Karenanya kita harus senantiasa punya iktikad niat yang baik. Nah, sudah punya niat saja sudah dapat pahala, Bu. Apalagi lalu kemudian diamalkan. Itu menjadi dua. Jadi tambah barangkali itu. Ya. Menarik sekali tadi bahwa sering sekali kita punya kesimpulan bahwa yang masuk itu kesurupan. Kalimat kesurupan itu istilah kita aja mungkin ya. Dan cuman itu adalah jin saja. Tadi Pak mengatakan bahwa dengan doa saja atau dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim juga jin itu langsung lari. Saya kira kita break dulu dengan kasidah salawat an-nabi dari PT IKI Jakarta dengan melantunkan satu syair Laka Syafa'ah. Ya Rasulullah, ya Nabi, Laka Syafa'ah, wa hadha maqami. Ya Rasulullah, ya Nabi, Laka Syafa'ah, wa hadha maqami. Mimbar Nurussalam yang berbahagia. Hikmah pagi yang penuh hikmah dan penuh keberkahan ini mengkupas tentang kematian dalam perspektif Al-Quranul Karim. Niscayanya kita akan mengalaminya. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk kepada kategori husnul khatimah. Oleh karena itu, mari kita dengar sisi kesimpulan paparan dari Kiai Sam'ani dan nanti akan ditutup dengan oleh Kiai Saiful tentang kematian itu memang harus kita siapkan. Terima kasih. Sebelum sampai pada kesimpulan, ada satu ayat yang dibacakan tadi yang mungkin perlu kita sampaikan di sini. Yang tadi dibacakan oleh Qore, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, ini ayat ini sebetulnya menurut kebanyakan para mufasir berkaitan dengan konteks ketika seseorang itu menghadapi kematian. Sebelum ajal kita itu melayang, ada sesuatu yang sering kita sebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut adalah detik-detik terakhir ketika nyawa kita akan lepas, keadaan antara sadar dan tidak sadar. Nah, pada saat sakaratul maut itu, bagi orang-orang yang beriman akan turun dua malaikat. Innalladzina qalu rabbunallahu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ada malaikat yang akan turun dengan memberikan nasihat kepada kita. Ala takhafu, jangan sampai kamu merasa takut. Takut apa? Takut terhadap kematian. Takut terhadap apa yang akan terjadi sesudah mati. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Sedih apa? Sedih terhadap orang-orang yang kita tinggal setelah mati. Nah, sering kan ibu-ibu kalau sudah sakit, aduh kalau saya mati, bagaimana anak saya, cucu saya belum pada nikah, anak saya juga masih ada yang belum nikah, emangnya nikahnya mau ditemenin terus, iya kan? Tapi itu menjadi pikiran bagi kita. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman dan beristiqomah, ini malaikat akan turun, malaikat akan menasehati, sehingga sakaratul maut yang sesungguhnya itu sakit, sakit katanya. Ya kan saya belum pernah mati. Kata Rasul itu kayak duri di dalam apa? Di dalam kapas yang ditarik begitu saja. Tetapi karena dengan kehadiran malaikat itu menghibur kita, bahkan menunjukkan kepada kita apa yang akan kita nikmati setelah kematian. Ini bagi orang yang beriman dan istiqomah. Maka tentu sakitnya sakaratul maut yang begitu dahsyat itu menjadi tidak terasa. Terlupakan. Diterlupakan. Coba aja kalau ibu bisul, sakit bisul, ada seorang cowok yang lagi sakit bisul, mau meletus, tiba-tiba pacarnya datang, gak terasa kan, tiba-tiba sudah selesai saja meletusnya. Tapi kalau mau meletus pacarnya pergi, wah malah gak karu-karuan. Nah itu bagi orang-orang yang, jadi kita tidak perlu takut. Selama kita mempersiapkan diri, malaikat akan menghibur pada saat sakaratul maut. Ya. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, ya, walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Bagi orang-orang yang kafir, justru pada saat kematian itu, ketika malaikat akan mencabut nyawa itu, seakan-akan sambil yadribuna wujuhahum, memukuli wajahnya, wa adbarahum, pinggangnya dan sebagainya, bahkan dikatakan rasakan nanti azab Tuhan yang sangat pedih. Sehingga bagi orang yang beraman, beriman, tidak ada alasan untuk takut di dalam menghadapi kematian. Kita hadapi, dan itu awal dari kehidupan yang sempurna. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan, ya diringankan ketika nyawa kita lepas dari tubuh kita. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Pesannya memang la tahofu wa la tahjanu, jangan kau takut dan merangsa ketika kematian datang, bahwa buah kita telah menunggu di akhir kiamat nanti. Kiai Saiful, sebelum menutup mungkin menyampaikan pesan terakhir dan sampai doa. Ya, terima kasih. Pesan kami yang terakhir sebagai bekal kehidupan nanti, siapkanlah generasi kita, anak-anak kita, supaya menjadi anak yang soleh. Insya Allah, kalau anak yang soleh, amalnya anak menjadi juga amalnya orang tua. Jadi ketika anak kita sholat, rajin ibadah, ya orang tuanya dapat. Tapi kalau anaknya istiqomah setiap malam minggu teler, ya nanti kita dapatnya siksa. Oleh karenanya kita siapkan anak kita, generasi kita menjadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehidupan kita senantiasa bisa istiqomah di dalam beribadah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salehah, sya husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Awalin wal Akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tadak lana fi majlisina hadha damban ila ghafartah wala aiban ila satartah wala hamman ila farastah wala maridan ila syafaitah wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahum min al-su'i wal dhair. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika an su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.